Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din, para aba wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyebutkan ya di antara adab-adab yang perlu diajarkan kepada anak, ya, yakni adab-adab makan seperti makan dengan tangan kanan, membaca bismillah sebelum makan, membaca alhamdulillah setelah makan, tidak mencela makanan dan lain-lain. Demikian juga telah kita sebutkan kepada di pelajaran yang lalu, ya, jangan suka menjadi orang tua yang gemar menyelisih janji. Jangan jadi orang tua yang gemar menyelisih janji dan juga suka berbohong kepada anak-anak. Karena ketika orang tua suka menyelisih janjinya atau berbohong di depan anak-anak, maka ini akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir pembahasan kita, yakni tentang ucapan Nabi SAW, La taglibannakumul a'rabu ala ismi salatikum. Janganlah orang-orang Arab Badui ya mengalahkan kalian dalam penamaan salat kalian. Ya, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa hendaknya anak-anak itu diajari istilah-istilah yang syar'i. Jangan kemudian dia terbiasa dengan istilah-istilah yang diadopsi dari barat. Baik. Ya, bukan tidak boleh ya, boleh saja, akan tetapi tentu lebih afdol seseorang itu menggunakan istilah-istilah yang dipakai dalam syariat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agar istilah salat Isya ini digantikan dengan salat Atamah sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang Arab Badui. Nah, dari sini kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa istilah-istilah syar'i ini lebih utama untuk dipergunakan. Baik. Kemudian kata beliau di sini, al-mustafadu fi bahtina fi hadza katsirun fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhib an taghliba lughatal arab wa hum arabun ala lughati quraish atau lughatul arab wa hum arabun ala lughati quraish wa ahlul madinah. Faedah yang bisa kita dapatkan dari sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka ketika bahasa orang-orang Badui itu mendominasi bahasa Arab. Dalam keadaan mereka ini bahasa Arab juga ya, orang Arab juga ya. Akan tetapi mendominasi bahasanya orang-orang Quraisy, demikian juga bahasanya Ahlul Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ini. Nah, kemudian apalagi kalau yang mendominasi itu logatul faransiyah wal inggris ala logatul muslimin. Apalagi yang mendominasi itu bahasa Inggris, bahasa Perancis ya dan bahasa lainnya. Ya, kaum muslimin kok tiba-tiba pakai bahasa asing. Ya. Ya ini yang tidak beliau harapkan. Ya, karena Nabi saja masalah bahasanya orang-orang Badui saja beliau masih tidak suka ya, apalagi kalau bahasanya itu adalah bahasanya orang-orang kafir. Kata beliau, hal yuhibbu an tughallab baba wa mama ala abi wa ummi. Ya, sekarang kira-kira Nabi itu suka enggak kalau baba dan mama, papa dan mama ini lebih mendominasi daripada panggilan abi dan ummi. Ya, wa abati wa ammati wa amah wa amati wa amatah, panggilan-panggilan dalam bahasa Arab ya. Ya, jadi apakah ridho Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa-bahasanya orang kafir ini lebih mendominasi? Cuma di sini ada catatan ya tentang lafadz baba dan mama, kan Syekh di sini mengindikasikan kalau itu tuh bahasa asing ya. Padahal dalam bahasa Arab itu memang ada ya baba dan mama itu salah satu panggilan. Cuma memang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis. Akan tetapi memang dari dulu orang Arab ya itu sudah menggunakan baba dan mama jauh sebelum masuknya pengaruh barat. Sehingga pada hakikatnya baba dan mama ini juga istilah Arab. Baba dan mama ya, ini istilah Arab. Hanya saja yang dipakai dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu banyak menggunakan lafaz abi atau abati, umi atau amat umati ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang syar'i ini lebih didahulukan. Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ridho antugallab uncle ala ami wa khali? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senang kalau ucapan uncle itu lebih mendominasi daripada ungkapan amati dan khali? Ya. Khali, ami. Ami itu paman dari sebelah ibu. Khali itu amati paman dari atau ami ini paman dari sebelah bapak. Khali ini paman dari sebelah ibu. Ya. Autogallab tanti ala ammati wa khalati. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suka kalau ucapan tante atau anti ini lebih mendominasi daripada ucapan ya ammati dan khalati? Ya, ini tante ini juga di Indonesia warisan penjajahan ya. Yang menggunakan tante, om, tante ini kan bahasa barat ya, bahasa Belanda. Oma, opa ya. Kata Al-Imam Ibnu Khaldun dalam mukaddimah beliau, yang niru-niru seperti itu tuh menunjukkan inferioritas. Jadi dia merasa sebagai bangsa yang terjajah kemudian mengikuti kebiasaan bangsa yang menjajahnya. Ya, panggilan om, tante, kemudian oma, opa, ini menunjukkan inferioritas. Di mana dia mengikuti kebiasaan penjajahnya. Penjajahnya pakai om tante, dia juga pakai om tante. Penjajahnya pakai oma opa, ya dia juga menggunakan oma opa. Nah, jadi bagaimana Ustaz? Apakah nggak boleh Ustaz? Boleh saja, cuma alangkah lebih baiknya ketika dia menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan jati diri keislamannya. Ya. Boleh ya menggunakan istilah-istilah tersebut, bukannya tidak boleh, cuma kita harus lebih banyak memperbanyak istilah-istilah yang menunjukkan keislaman kita. Ya, abah, ya abah itu termasuk bahasa Arab ya. Gimana Ustaz dengan ayah ya? Ayah, bapak, ibu boleh juga ya. Tapi jangan membesarkan istilah-istilah barat itu ya. Seperti manggil daddy, mami, daddy ya. Yang berbau barat ini kita singkirkan ya. Jangan menunjukkan inferioritas dengan bangsa barat. Tapi punya jati diri ya. Ya, manggil abi umi atau bapak ibu atau ayah bunda. Nah, ini lebih bagus daripada kita memanggil orang tua ya, mengajarkan anak manggil orang tuanya dengan istilah-istilah barat. Baik. Demikian juga paman ya, panggil pangan, bibi ya. Ami atau khali ya. Ini lebih baik daripada menggunakan om dan tante. Om dan tante. Baik. Kemudian kata beliau, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suka apabila istilah-istilah ini mengalahkan lughatul Quran wa ala lughatil muslimin, mengalahkan istilah-istilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dan istilah-istilah yang dipakai oleh kaum muslimin? Qala inna khalila Ibrahim alaihi salam yaqulu li abih. Coba perhatikan bagaimana dialognya Ibrahim alaihi salam kepada bapak beliau. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik. Wahai bapakku, sesungguhnya aku telah diberikan ilmu apa yang tidak diberikan kepadamu. Ya, beliau memanggil dengan istilah ya abati. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Wahai bapakku, abati, ya, janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu sangat bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lainnya, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampunilah aku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Ya, jadi tidak menggunakan asing. Ya, manggilnya abi. Yusuf mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsi wal qamar. Wasyamsya wal qamar ra'aituhum li sajidin. Yusuf mengatakan, wahai abati. Ya, dia manggil bapaknya dengan panggilan apa? Abati. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang dan matahari dan rembulan, mereka sujud kepadaku. Ya, dia menggunakan apa? Abah. Pakai kata abah. Dalam surat Yusuf juga Allah mengatakan, qala ya abna'i hadza ta'wilu ru'yai. Wahai bapakku, ya abati, wahai bapakku, ini adalah takwil dari mimpiku tersebut. Mundur barakallahu fikum, Nabi Yusuf memanggil bapaknya dengan panggilan abati. Ya. Sementara syaitan, ya, atau sebelumnya dia menggunakannya di surat Yusuf ayat 100, ya, qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai. Ya, demikian juga Rasulullah mengatakan tentang ibunya, istazantu rabbi an azura qabra ummi. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi kuburan ibuku, pakai kata ummi. Ya. Maka kata beliau, falyaliku an taqula waghfir li baba. Ya Allah, ampunilah papa. Atau sa'astazinu rabbi an azuru qabra mama. Aku akan meminta izin kepada Rabbku untuk mengatakan azuru mama. Ya, aku akan menziarahi kuburan mama. Wa rasul yaqulu li Abi Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW berdialog dengan Abu Thalib, beliau memanggilnya dengan ya ammi, wahai paman. Ya. Fa hal yaliku an yuqal ya uncle, qul la ilaha illallah. Maka apakah layak kalau kita mengajak berbicara paman kita menggunakan ya uncle? Katakanlah la ilaha illallah. Wa yujaddidu wa bi alfali jadid. Ya. Maka ini satu hal yang tidak pantas, ya. La yalik, kata beliau. Satu hal yang tidak pantas. Jadi memanggil pamannya dengan uncle. Qala wali asaf, faman yuqallid hadhil alfat al'an, abi wa ummi wa abata wa amata wa ukta, yauddu fi hadha zaman ghoriban. Kata beliau, sayang sekali sekarang, di masa sekarang, panggilan abi, umi, abata, amata itu sangatlah jarang. Wa man hazal munasib fid dunya, ya, yatafattanu fil istibdali abi wa ummi bil lafdin jadid baba wa mama. Ya. Maka sebagian orang dia berusaha mengubah ungkapan-ungkapan syar'i ini dengan ungkapan-ungkapan yang dengan ungkapan abi dan umi. Ini dengan lafaz-lafaz yang baru. Kemudian kata beliau, fal yatanabbah al-aba li mithli hadhihi al-alfat. Ya, wal yuhyi al-aba wal ummahat lughat al-Qur'an wa lughat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hendaknya para bapak memperhatikan perkara ini. Hendaknya dia menghidupkan bahasanya Al-Qur'an dan juga bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dengan menggunakan bahasa asli atau bahasa yang masih menunjukkan budaya Arab. Ya. Qala wa kadzalika la yanbaghi an tughallab lughatu ahli al-Iskandariyah wa majaruhum haitsu bi haitsu yajma'una al-mufrad inama yughiruna fil alfat fayaqul ahaduhum li ibnihi ya hadza ammu fulan wa hadza khalu fulan badalan min hadza amal fulan badala min hadza ammu ka fulan wa hadza khalu ka fulan fama adri min aina ata haula ya ammu wa khalu wa amatu wa khalatu. Lalu dia mengingkari kebiasaan sebagian orang di Iskandariyah yang menambahkan waw pada lafad-lafad tadi. Ketika panggil bapaknya, ya, bapaknya dalam bahasa Inggris kan father. Kemudian dia melarang menggunakan apa dalam bahasa Iskandariyahnya itu paman itu ammu, khalu ya dipanjangin. Bibi itu amatu wa khalatu. Nah, jangan dipakai juga yang menyimpang-menyimpang seperti ini, yang tidak sesuai dengan istilah syar'i. Tapi panggillah ami, ya, ammu, khalu, tanpa memanjangkannya. Seperti bahasanya orang Iskandariyah. Baik. Kemudian, hendaknya juga para orang tua memperhatikan lafad-lafad yang diucapkan oleh anak-anak yang mengandung kesyirikan. Seperti kata beliau, kaqouli abna fi ba'dil buldan inda nuzulil matar. Seperti anak-anak yang masih kecil ketika turunnya hujan, beliau mengatakan, mereka mengatakan Ali ya Abu Mukh khalli dunya ya tarikh. Taruh ya, khalli dunya taruh. Seperti ucapan sebagian orang, Ali wahai Abu Mukh, biarkanlah bumi ini atau dunia ini terhujani. Fa'adha mabiyun ala itiqadi az-za'ik. Ya. Fahawa'u anna aliyan fit sahab wa huwa alladhi yanzil. Jadi menurut mereka bahwa Ali itu berada di atas langit. Ya. Kemudian dia yang menurunkan hujan. Ini ucapan orang-orang Syiah. Jadi ketika dia mendapatkan hujan, dia disebutkan hujan tersebut kepada Ali, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Qala wa kadzalika fal yuhadzar min sa'il al-alfat syirkiyah. Demikian juga kita hendaknya mencegah anak-anak kita dari seluruh lafal-lafal syirkiyah. Ya. Seperti apa? Al-aiman bi ghairillah, bersumpah atas nama selain Allah. Anak-anak kita jangan kita ajari bersumpah dengan nama selain Allah, ya, seperti yang diajari oleh sebagian orang tua. Ya, kalau bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh ini. Semua sumpah itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh kemudian dia bersumpah dengan nama selain Allah. Al-aiman bi ghairillah. Wal alfaz al-qawiha allati tajri 'ala al-sinati tifl. Wal-mahfud man hafadzahullah. Ya, kemudian jangan sampai lafad-lafad yang jelek itu melewati atau melewati lisan anak-anak kita. Jadi mereka harus diajari untuk menggunakan lafad-lafad yang baik. Kemudian kata beliau, waliyata'allam minka waladuka ya inda tanawulika sima'atul hatib. Ajari juga anak-anak itu untuk menjaga adab ketika mereka mendengar khatib membuka ban mobil mereka. Ya. Maaf. Ketika apa? Dalam teleponan ya, dalam penelponan ya. Ketika menelpon, ketika dia bukan ganti ban tapi apa? Ketika dia menerima telepon. Hendaknya anak-anak itu diajari bagaimana sih cara menerima telepon. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemudian engkau ajarkan kepada anakmu kalimat alo. Alu. Halo. Ya. Falaka fissalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thalathuna hasanah. Ajarkan kepada anak-anak. Kalau kita mengucapkan salam, walaupun itu lewat telepon, maka kita akan mendapatkan pahala 30 kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau assalamualaikum dapat 10 pahala. Jadi Nabi salam pernah ada orang yang lewat di hadapan beliau. Ya, kemudian ada yang mengucapkan assalamualaikum 10 kata Nabi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendapatkan 30 pahala. Maka ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka ya mengucapkan salam Islam ketika menerima telepon. Jangan kemudian dia menggunakan alu. Ya. Demikian juga hendaknya anak-anak diajarkan ya untuk menggunakan bin. Nah, ini dalam penamaan. Anak-anak kita itu sebaiknya dikasih nama dengan menggunakan bin. Fulan bin Fulan. Ini yang idealnya. Ya. Jadi jangan hilang pakai bin. Misalnya namanya Abdurrahman. Bapaknya namanya Mukhlis. Abdurrahman bin Mukhlis. Atau nama bapaknya Muhammad. Abdurrahman bin Muhammad. Kalau dia perempuan, ya, pakai binti. Nah, ini dikritik oleh Syekh Rahim Hafizahullah Ta'ala bahwa istilah-istilah ini adalah istilah yang mulai hilang. Ya, istilah-istilah ini adalah istilah yang mulai hilang. Jadi nama bin itu hilang. Padahal di dalam Al-Quran, ya, Maryam disebutkan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha walam yakul Maryam Imran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa Maryam ibnata Imran atau Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha, yang dia sangat menjaga kemaluannya. Nah, tidak dikatakan Maryam Imran, enggak. Kan sebagian orang begitu. Ya, mengambil nama ayahnya kemudian tidak digunakan bin. Ya, misalnya Abdurrahman Mukhlis, padahal Abdurrahman bin Mukhlis harusnya. Nah, dulu zaman bapak-bapak kita ya nama-nama mereka tuh pakai bin. Nah, ini satu hal yang hilang di tengah-tengah kita, penggunaan bin. Qala wa ma'lumun ya ladal jami' anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Dan telah diketahui bersama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki nama Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi bukan Muhammad Abdullah tapi Muhammad bin Abdullah. Ya. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi anak-anak tuh bagusnya diajarkan apa? Menggunakan bin. Jadi dia tahu, orang-orang tahu siapa bapaknya. Baik, kemudian kata beliau, saya akan coba nukilkan dari ucapannya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya, rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tasmiyatul Maulud. Ya, Tasmiyatul Maulud. Kata Syekh Bakar bin Abdullah, kata beliau, di sini saya akan menyebutkan sejarah yang penting. Ini tentang penggunaan kata bin. Kata beliau, sejak dulu kala tidak dikenal ya kebiasaan tanpa bin ini ya pada umat-umat yang ada. Kemudian munculnya dari mana? Munculnya dari budaya anak angkat ya di Eropa. Jadi bangsa Eropa menurut Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dahulu mereka menggunakan bin sampai kemudian muncul budaya angkat anak. Jadi anak yang di apa yang merupakan keturunannya asli ini menggunakan bin. Ya, menggunakan bin. Namun kemudian setelah mereka memiliki anak adopsi, maka anak-anak adopsi ini tidak menggunakan kata bin. Ya, dulu orang biasa menggunakan kata bin, tapi kemudian setelah ada tren ya, sehingga tidak ada lagi atau sudah tidak digunakan lagi nama bin. Maka ini adalah penamaan yang asing yang datangnya dari luar, tidak diakui oleh atau dikenal oleh bangsa-bangsa Arab. Ya. Kemudian kata beliau di sini menarik, ya, apakah ketika seseorang itu menyebutkan Muhammad Abdullah misalnya, dia menyebutkan Muhammad Abdullah bukan Muhammad bin Abdullah, apakah itu menunjuk kepada sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Dia memanggil dengan apa? Dengan istilah-istilah yang asing, ya, atau dengan apa? Tanpa menggunakan bin. Kalau sekarang, kalau dulu apa? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Wahada uslub ya maulud. Ya, dakhilun la ta'riful Arab wa la yukirruhu lisanaha. Fala mahala lahu minal i'rabi indaha. Baik. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid bahwa sebab-sebab ini adalah sebab apa? Metode seperti ini adalah metode yang baru, yang tidak menggunakan bin, yang bangsa Arab itu tidak mengetahuinya. Demikian juga lisan-lisan mereka tidak akan membenarkan, ya, tidak akan membenarkan. Ya. Jadi orang-orang Arab nggak setuju, ya. Tapi ya begitu. Ya, orang mengucapkan Muhammad Abdullah atau siapa nama-nama dari para sahabat. Qala wa hal sami'ta ad-dunya fi man dzakara nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul Muhammad Abdullah. Ya. Pasti mereka nyebutnya Muhammad bin Abdullah. Jadi enggak ada orang yang nyebut Muhammad Abdullah. Tapi pakai bin, Muhammad bin Abdullah. Ya. Kata beliau, "Wandur ila hadza al-isqat, kaifa kana da'iyatan al-ishtibah inda ishtiraki al-ism baina dhukur wal inath." Maka perhatikan jatuhnya atau tidak kepakainya, tidak terpakainya lafaz bin ini. Ya. Tam. Tidak pernah orang menggunakan Muhammad Abdullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Apabila mereka mengucapkan Muhammad Abdullah, Nabi kita Muhammad Abdullah, maka ini termasuk apa? Pelecehan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu kenapa falimada ta'dilu 'alal iktida' wa huwa ahda tariqan wa a'dalu sabilan wa aqwamu qabilan. Kenapa kemudian kita menggantinya ya dengan sesuatu yang malah lebih jelek? Ya. Harusnya menggunakan bin, tapi hilang binnya. Wanru ila hadza isqat kaifa kana da'iyat al-ishtibah 'an al-ishtirak al-ism baina dhukur baina dhukur wal inath. Demikian juga kata beliau, dengan hilangnya bin atau binti, maka terjadi percampuran nama. Ya, kadang nama laki-laki dikira wanita dan wanita dikira laki-laki karena enggak ada bin atau bintinya. Ya. Contohnya kata beliau nama Khorijah. Khorijah ini bisa dipakai untuk dua nama, nama laki-laki dan nama perempuan. Namun fala yatabayyan alal waraqu illa bidzakar. Baik. Jadi kalau ada nama-nama seperti Asma dan Khorijah, ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan dan tidak ketahuan kalau kita tidak menggunakan bin atau binti. Wa wufiqa hafizahullahu taala fi ma arsyada ilaihi fuqara'atin fa qira'atina walhamdulillah mustamirra fi kutubil hadis. فالعمر هو فالعمر هو عمر بن الخطاب وعثمان هو عثمان بن عفان وعلي علي بن أبي طالب. Maka kita mendengar dari para sahabat, Umar dikenal dengan nama Umar bin Khattab, ada binnya. Ya, Utsman dikenal dengan Utsman bin Affan. Ali dikenal dengan Ali bin Abdul Muttalib. Ali dikenal dengan nama Ali bin Abi Thalib. Semuanya menggunakan bin. Sehingga jangan sampai kemudian hilang ya penggunaan bin dalam nama anak-anak kita, bin atau binti. Kadzalika tabi'un Urwah Az-Zubair, enggak ada. Kita enggak mengenal nama Urwah Az-Zubair, adanya Urwah bin Az-Zubair. Demikian juga Sa'id Al-Musayyib. Harusnya Sa'id bin Al-Musayyib. Ya. Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Ya, semuanya menggunakan bin Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, ya, menggunakan benteng yang sangat kuat, lalu kemudian jadi dia menggunakan bin, ya, semuanya menggunakan bin. Umar bin Abdul Aziz, Malik bin Anas, semuanya pakai bin. Ahmad bin Hambal. Fala yuqal Umar Abdul Aziz wala Malik Anas. Enggak pernah ada orang yang mengatakan Umar Abdul Aziz, Malik Anas, enggak ada. Semuanya pakai bin. Wa nisa kadzalik la yuqal Aisyah Abu Bakar. Walakin yuqal Aisyah binti Abu Bakar. Demikian juga yang perempuan, enggak pernah ada orang manggil Aisyah Abu Bakar. Pernah enggak? Enggak ada. Adanya apa? Aisyah binti Abi Bakar. Ya. Qala wala yuqal Zainab Jahsy. Bal yuqal Zainab bintu Jahsy. Tidak dikatakan bahwa Zainab Jahsy. Tapi dikatakan Zainab bintu Jahsy. Jadi ada bin dengan bintinya. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah kita. Masih ada enggak orang yang namanya itu di dokumen resminya fulan bin fulan? Jarang ya. Ya, maka ingat, Muhammad itu bin Abdullah, bukan Muhammad Abdullah. Aisyah itu binti Abi Bakar, bukan Aisyah Abu Bakar, tapi Aisyah binti Abi Bakar. Ya. Hadhihi sunnah al-muslimin fil asma am ahlul kufur. Ya. Mikhail Gorbachev, Jimmy Carter. Syaril Dijul wa Manajim Bicim. Manajim Bicim. Tapi coba bagaimana dengan orang-orang kafir? Ya, mereka memberi nama Mikhail Gorbachev, Jimmy Carter, Syaril Dijul, Menachem Begin. Namanya cuma terdiri dari dua kata, enggak pakai bin juga. Mikhail bin Gorbachev, enggak. Tahu Mikhail Gorbachev? Mantan presiden Uni Soviet. Jimmy Carter mantan presiden Amerika. Ya. Coba lihat di sini. Mereka ya menggunakan nama, enggak pakai binti. Enggak pakai bin, enggak pakai binti. Oleh karena itu hendaknya kita tilka hiya sunnatuhum fi asma'ihim, maka ini adalah sunnahnya mereka tidak menggunakan bin atau binti. Ya, falam ta'dil an hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam idha hadi ghairihi, maka jangan kalian mengubah petunjuk ya nabi kita kemudian diubah kepada lafaz-lafaz semacam ini. Qala walam natruk sunnatahu wa nalhath wara'a sunnah ya min siwahu, Kata beliau, mereka tidak meninggalkan sunnah mereka, ya, kemudian meninggalkan kita selama baik, Allah Ta'ala ini apa maksudnya ya? Maka ini adalah petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan bin atau binti sehingga tidak ditinggalkan. Ya, jangan kemudian kita meninggalkan sunnah, kemudian kita berpaling kepada sunnahnya yang selain Nabi Alaihissalatu Wassalam. Sunnahnya orang-orang kafir, ya, yang tidak menggunakan bin dan binti. Ya, jadi bagus juga kalau dikasih nama anak itu pakai binti. Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan. Ya, ini sunnahnya ini sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi awal Islam. Ya, jadi ini penting bagi kita ya, terutama masalah nama. Jangan sembarangan ngasih nama. Ya, kebiasaan kaum muslimin adalah mengedarkan atau menggunakan nama-nama yang menggunakan bin. Ya, yang menggunakan bin, gagah ya. Cuma itu ya, kayak kelihatan kayak orang jadul ya kalau pakai bin kan. Kalau orang zaman dulu pakai bin semua, ada binnya, ada bintinya. Ya, mulai kemudian ditinggalkan, orang tidak lagi bangga dengan nama bapaknya. Ini nggak ada pakai bin, pakai binti. Kelihatannya kampungan ya, terkesan kampungan. Nah, inilah yang diingatkan oleh beliau. Hafizahullah Ta'ala, jangan sampai bahasa atau kebiasaan asing itu menguasai kita. Ya, jangan sampai kita dikuasai oleh kebiasaan bangsa asing. Akan apa? Bin dan binti. Baik. Sekarang masuk pembahasan yang baru. Al-abna wal-libas. Anak-anak dan pakaian. Baik. Fayan bagi an yahtamma bil libasil abna wal banan. Sudah sepantasnya bagi orang tua untuk memperhatikan pakaian anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Fayan bagi an la yakuna ats-tsaub ya mimma yahtassu al-kufar wal fasaqah bil libasi. Jangan kemudian dia memakaikan kepada anaknya apa yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang sedang orang-orang fasik. Ya. Jangan dia menggunakan pakaian yang khusus bagi orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Wa yan bagi alla yuzhar auratan al-aurah wa bihasadiha bi tariqati ta'abbuth 'ala asy-syarr wal fasad. Dan jangan sampai juga kita dalam memberikan pakaian kepada anak kita menampakkan aurat. Yang ini akan bisa membawa kerusakan. Tsumma min ahlil ilm man kariya libasu sibyan al-harir li umumi annahi Nabi sallallahu alaihi wasallam anil harir. Kemudian sebagian ahlul ilm melarang anak-anak untuk memakai baju sutra. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Hadzani haramun ala dzukurin ummati hillu li inatsihim. Ya, maka makanan ini haram bagi dzurriyatukum. Dzukuri ummati. Baju sutra ini haram bagi yang laki-laki. Halal li inatihim dan halal bagi wanita mereka. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Maka kemudian dia bertabaruj dengan menggunakan baju sutra Maaf ya, kalau laki-laki tidak boleh sama sekali ya. Kalau perempuan boleh. Dan beliau, maka ini haram bagi laki-laki di kalangan umatku dan halal bagi kaum wanita. Jadi anak-anak walaupun dia masih anak-anak, ya sebaiknya tidak dipergunakan pakaian yang dilarang baginya. Ya. Demikian juga memakaikan emas kepada anak-anak. Sering kita kadang-kadang melihat ada yang menggunakan gelang emas atau kalung emas lalu dipakaikan kepada anak-anaknya. Ya. Karena di sana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anisabu wa nahi wa naha an khatam adh-dhahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari makan hewan buas dan melarang kami untuk an khatam adh-dhahab. Melarang kami untuk menggunakan cincin dari emas. Ya, jadi enggak boleh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli beras. Wa qawli bil karahiyati li anna tifla ghairu mukallaf. Kenapa tidak diharamkan? Kenapa Syekh cuma mengatakan bahwa hukumnya makruh? Karena sesungguhnya anak itu dia belum mukallaf, belum dibebani. Wa inna ma ra'aital mana min adh-dhahabi hatta ya yashubba ala karahiyatihi fa yasalu alaihi ittiqa'uhu ba'da bulughih. Memang betul anak-anak itu diperbolehkan, anak laki-laki boleh pakai emas. Tapi ya dia akan mudah untuk menggunakannya kalau sudah dibiasakan. Maka walaupun dia anak-anak, tetap kita tidak menggunakan perhiasan emas untuk anak-anak kita. Waqad qala Imam Malik rahimahullah taala fil Muwatta. Imam Malik rahimahullah menyebutkan dalam Al Muwatta. Baik. Jadi kata Imam Malik rahimahullahu taala dalam Muwatta, ya. Ana ukrihu an yalbisal gilman syai'an min adh-dhahab. Li'annahu balagani anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an nakhtimu adh-dhahab. Fa ana akrahu ya. Wa ana ukrihu lirrijal al-kabir minhum was-saghir. Kata Imam Malik rahimahullahu taala dalam Muwatta, saya memakruhkan, ya, tidak menyukai orang anak-anak menggunakan emas. Karena telah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum laki-laki untuk bercincin dengan emas. Maka aku tidak menyukai ketika itu dipakai oleh laki-laki, baik itu yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Ya, jadi anak-anak sebaiknya tidak dipakaikan hiasan emas, karena kadang ada orang itu ya. Anaknya dikasih kalung emas. Nah, kalau kalung ini juga bertambah dosanya. Kenapa? Karena bukan lagi bukan hanya dia menggunakan emas yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga adanya terdapat tasyabuh dengan kaum wanita. Ya, kok kaum laki-laki bertasyabuh atau meniru kaum wanita dengan menggunakan kalung. Ini kan perhiasannya kaum wanita. Sehingga anak-anak dari kecil dia tidak dibiasakan untuk mengenakan emas. Kemudian pembahasan selanjutnya, wa min mata tu'mar al-bintu bil hijab. Sejak kapan ya anak-anak perempuan itu diperintahkan untuk memakai hijab? Ya, mulai kapan anak-anak perempuan diperintahkan untuk berhijab? Qala al-qawaidu syar'iyyah taqtadi anna amra al-fatat bil-hijab aw umira al-fatat bil-hijab yakunu idza balagat al-mahid. Qaidah syariat yang menyebutkan bahwa anak wanita itu diperintahkan untuk berhijab ketika dia sudah balig, ketika dia sudah haid. Nah, ini sudah diperintahkan anak wanita untuk berhijab. Ya. Wa hakadha sairul awamil asyariyah wal manahi wat taklif. Demikian juga semua perintah. Jadi bukan hanya perintah berhijab saja, tapi perintah-perintah lainnya ini hendaknya dilakukan oleh seorang anak wanita yang sudah baligh, sudah mendapatkan haid. Ya. Jadi yang sudah mendapatkan haid wajib bagi dia. Hanya saja kata beliau, ya. Walakin at-tadrij ma'aha qabla bulughiha al-mahid yusahhilu 'alayha wa takalif wa yuhawwin 'alayha at-ta'ah. Ya, akan tetapi ketika anak-anak itu dari kecil sebelum dia haid, ya, sudah diajarkan, maka yusahil alaiha, akan memudahkan bagi dia. Ketika sudah terwajibkan bagi dia, maka akan ringan bagi dia kalau sudah terbiasa. Ya. Sehingga anak-anak itu hendaknya di ajari untuk menutup rambutnya bahkan sebelum dia dewasa, sebelum dia mendapatkan haid. Ya. Jadi kalau ditanya kapan anak-anak itu dipakaikan jilbab, anak-anak wanita dipakaikan jilbab, ya sedari sendiri mungkin. Jangan sampai ketika dia dewasa baru dipakaikan jilbab, maka ini akan berat bagi dia. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa menggunakan jilbab, maka ini efek positifnya banyak, ya. Dia menjadi memiliki rasa malu. Dia jadi memiliki rasa malu. Tidak kemudian susah untuk menyuruhnya berhijab. Banyak di antara orang tua yang dia menginginkan agar putrinya itu berhijab. Dia baru memerintahkannya itu ketika sudah baligh anak wanitanya tanpa ada pembiasaan. Ternyata apa, berat sekali bagi dia untuk menggunakan hijabnya tersebut. Kenapa? Karena tidak dibiasakan oleh orang tuanya. Maka kata beliau, ya kalau misalnya dari dini dia bisa diperintahkan untuk berhijab, maka ini lebih baik. Namun ketika dewasa, mau tidak mau dia harus memakai hijab. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan. Al-abna wa ulumud dunya, anak-anak dan ilmu dunia. Ya, sini saya akan membahas sejauh mana anak-anak kita harus diajari dunia. Apakah boleh bagi kita misalnya untuk tidak mengajarkan ilmu-ilmu dunia kepada anak-anak kita? Maka jawabannya, anak-anak pun perlu diajari ilmu dunia. Ya. Qala wa kadzalika falyakut al-abna hadzahum wa nasibahum mimma yanfa'uhum min umuri dunya wa ulumiha. Sudah sepantasnya bagi anak-anak, ya, untuk mengambil bagian mereka, ya, apa yang mereka mampu dari ilmu dunia. Jadi enggak boleh misalnya dia tidak belajar dunia, ya, harus ada belajar dunia, apalagi anak laki-laki. Mayakwihimullahu bi ala aduwihim. Dia mempelajari ilmu keduniaan untuk agar Allah Subhanahu wa taala memperkuat kedudukannya. Contohnya kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini kisahnya Nabi alaihi salatu wasallam, dalam catatan kaki disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, ya, beliau ketika datang ke kota Madinah, beliau melihat sebagian dari petani, ini sahabat dari kota Madinah, mereka melakukan penyerbukan. Nah, mereka melakukan penyerbukan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mayasna haula?" Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kemudian dijawab, mereka melakukan penyerbukan, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, saya kira tidak perlu. Tidak perlu kita melakukan penyerbukan. Ya, penyerbukan itu tidak perlu, kata Nabi SAW. Ini tentu bukan dari wahyu ya, sekedar pemikiran beliau saja. Ya, kata beliau kepada orang-orang Madinah, maka tidak perlu ya untuk diserbukan. Namun kemudian ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa pohon kurma itu rusak. Pohon kurma itu rusak. Lalu Nabi SAW mengeluarkan kata-kata yang masyhur, kata beliau, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perlu ada ilmu pertanian. Ya, Nabi SAW tidak menjelaskan ya. Tidak bisa menjelaskan kenapa butuh penyerbukan tadi. Tapi ternyata apa? Ilmu pertanian menunjukkan bahwa penyerbukan itu diperlukan. Ya, penyerbukan itu sangat diperlukan. Ya. Maka setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia dari urusan dunianya, maka hendaknya ada yang mempelajari. Ya, selama itu diperlukan, maka hendaknya ada yang mempelajari. Wa nadzir ila kitabillah wa ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara anna usulal mihan qad dzukirat fihima. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ya akan melihat ya bahwa ilmu dunia itu diperlukan. Ya. Contohnya wafil hisab, dalam ilmu hisab, ilmu perhitungan, lita'lamu adadas sinina wal hisab, dalam surat Al-Isra ayat ke-12 yang disebutkan bahwa agar mereka itu mengetahui ya, bilangan-bilangan tahun dan juga perhitungan-perhitungan hisab. Nah, ini ilmu astronomi ya, melakukan perhitungan-perhitungan hari ya, menetapkan kalender, menetapkan masuknya waktu bulan Hijriyah, sehingga diperlukan namanya ilmu hisab. Kalau fi sina'at al-hadidiyah, tentang produksi besi ya, tentang produksi besi, industri besi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allamnahu san'ata labusin lakum litahsinakum min ba'sikum fal antum syakirun. Dan kami telah mengajarkan kepada Daud tentang bagaimana membuat baju besi yang memelihara kalian dari suasana peperangan. Apakah kalian bertakwa, bersyukur? Nah, di sini ada apa? Ilmu tentang ilmu industri, industri besi, ilmu metalurgi. Demikian juga an'malu sabighatin wa qaddir fi sard wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah baju-baju besi dan ukurlah anyaman-anyamannya. Jadi baju besi zaman dulu itu bentuknya adalah anyaman apa? Seperti rompi begitu, kemudian apa? Ada apa namanya? Anyaman-anyamannya. Baik. Kemudian kata beliau tentang ilmu ta'limil lughatil arabiyyah, tentang bahasa Arab. Afala yatadabbarun al-Qur'an? Apakah mereka tidak mendalami Al-Qur'an? Sementara Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Al-Qur'an qad nuzila bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang demikian jelas. Ya, jadi anak-anak disuruh belajar bahasa Arab. Qala wa fi ta'allumi lughatil ukhra. Demikian juga bahasa asing. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabit an yata'allama suryaniyah. Fata'allamu Zaid fi 15 yawman. Dalam belajar bahasa asing, ya, Nabi SAW telah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk berangkat peperangan. Ya. Nah, Naam. Zaid bin Thabit yata'alam suryaniyah fata'alamuhu Zaid fi 15 yauman. Dulu Zaid bin Thabit beliau mempelajari bahasa suryaniyah, bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau mempelajarinya dalam waktu 15 tahun. Ini belajar bahasa asing. Jadi tidak mengapa ya, anak-anak dia jadi bahasa asing. Karena dahulu Zaid juga belajar bahasa asing. Qala wa fi majal tib, dalam bidang kesehatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadawau fa inna Allah azza wa jal lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghairu da'in wahid al-haramu. Ya, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, berobatlah kalian. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan ada penyembuhnya, ada obatnya, kecuali penyakit pikun. Ya. Jadi apa? Belajar ilmu pengobatan. Enggak masalah. Waqad arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ubay bin Ka'ab tabiban fakawah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan kepada Ubay bin Ka'ab, ya, seorang tabib yang kemudian melakukan kai pada beliau. Demikian juga belajar hijamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berhijamah di masa hidup beliau. Ya, kualitas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar anak apa? Hijamah. Wal handasah, juga belajar ilmu teknik. Wal bina kadzalik, demikian juga ilmu pembangunan. Ya. Jadi anak-anak diperbolehkan, silakan dia belajar ilmu-ilmu pembangunan. Ya. Di mana dalilnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa thamanil wa tamathil wa jifan, ya, kal jawab wa qudurin rasiyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka para jinnya Nabi Sulaiman membuat untuk Sulaiman apa yang dia kehendaki. Dari gunung-gunung yang tinggi, demikian juga patung-patung dan piring-piring yang besarnya sama dengan kolam, dan juga periuk yang sedang berada di atas tungkunya. Lihat di sini apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang pembuatannya, tentang industri. Pembangunan, seni bangunan. Wa kadzalikal ghaus fil bihar. Qala Allah Ta'ala, wa minasyayatin man yaghusu lahu. Demikian juga tentang menyelam ke dalam lautan. Ya. Allah berfirman, dan kami telah tundukkan, ya, setan-setan untuk menyelam. Berarti apa? Ada isyarat tentang ilmu diving, ilmu menyelam. Ya. Waqad qala subhanahu wa ta'ala, ya, tentang apa ini sekarang? Tentang fawakhir. Apa itu? Tentang fawakhir. Al-fawakhir artinya tentang bejana-bejana, tembikar-tembikar. Khalaqal insana min solsolin kalfakhar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari solsol, ya, dari tanah kering. Kalfakhor, seperti tembikar. Ya, tembikar itu apa ya? Istilah industri tanah liat, ya. Membuat gerabah dari tanah liat. Naam. Wa najarah. Demikian juga ilmu perkayuan. Karena Zakaria alaihi salam najar. Dulu Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Nah, jadi anak-anak itu harus diajarkan sesuai dengan bakatnya dia. Ya, kalau bakatnya di dunia industri, maka ada sekian banyak dalil yang menunjukkan kita memerlukan industri. Demikian juga wa amarallahu Nuhan faqala wasna fulka bi ayunina wa wahyina. Dan kami buat atau dan buatlah bahtera itu perahu yang besar itu dengan pengawasan dari kami dan petunjuk dari kami. Ya, sehingga tidak kemudian macam-macam gitu ya. Enggak. Tapi dengan pengawasan dan petunjuk kami. Tentang apa lagi nih? Ya. Ini tentang apa? Membuat kapal. Ini kalian Nabi Nuh alaihissalam dulu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membuat kapal. Wa kadzalikal asfar bima fiha minal mihan al-qiyadah wariyadah wadilalah. Demikian juga ilmu yang berkenaan dengan perjalanan. Yang apa? Mengajarkan kepada anak-anak kita cara menyetir. Ya, baik motor maupun mobil. Ya, demikian juga dengan ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di tempat berjalannya tersebut. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Dan sebagainya lagi, ya, mereka menempuh bumi untuk mencari karunia Allah. Ini mengisyaratkan perlunya sarana transportasi. Ilmu tentang sarana transportasi dipelajari oleh anak-anak kita. Demikian juga industri otomotif dipelajari oleh anak-anak kita, yang demikian tidak mengapa. Demikian juga amal askariyah, menjadi apa? Petugas. Qala amal a'mal al-askariyah wa sadd al-thughur amam al-a'da wa amal al-hujum wad-difa' wal-ghazawat was-saraya wal-ma'arik faqad imtala'a bi dhikriha kitabullah rabbuna rabbina wa sunnatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang berkenaan dengan hijrah, ya, atau dengan penyerangan atau dengan pertahanan, ilmu strategi, ya, ilmu berperang, maka sekian banyak dalil di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan pentingnya ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iddalahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwwullah wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum." Dan persiapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir apa yang kalian sanggupi. Jadi kuda-kuda yang tertambat, ya, untuk berperang denganmu, ya. Dan persiapkan untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan apa yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengannya kamu mengentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain diri kalian. La ta'lamuhum, la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Kalian tidak akan mengetahui, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Baik. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini masih apa menunjukkan bahwa ilmu peperangan itu perlu. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Demikian juga Allah kisahkan tentang Talut, ya, seorang raja yang soleh. Dia mengatakan bahwa dia membawa, ya, membawa pasukannya sambil mengatakan innallaha mubtaliikum binahar. Ya. Maka Thalut itu keluar membawa tentaranya, kemudian dia berkata, sesungguhnya kalian akan menguji kalian dengan sungai. Ya, ini Thalut keluar. Sehingga perlu bagi kita untuk menjadi ahli strategi. Ya, anak-anak kita menjadi ahli-ahli strategi. Ya. Kemudian juga amalan ar-ra'i waz-zira'ah, mengembala dengan juga ilmu mengembala dan ilmu pertanian. Nah, ini juga diperlukan bagi kaum muslimin. Ya, enggak apa-apa, anak-anak kita kita arahkan mereka untuk apa? Menguasai ilmu pertanian. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kulu war'au an'amakum." Makanlah dan gembalakanlah ya, hewan-hewan ternak kalian. Ini menunjukkan bahwa perlu ada ilmu untuk memelihara hewan-hewan ternak. Ya. Nah, kemudian kata beliau, "Wa hadza bab la yakadu yantahi." Maka bab ini kalau kita jelaskan secara panjang lebar maka dia tidak ada batasnya. Namun akan tetapi tujuan kami di sini kata beliau bahwa hendaknya seorang ayah itu lebih mengutamakan ya anak-anaknya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau beliau di sini pengen mengatakan bahwa kalau kita teruskan tentang masalah pekerjaan-pekerjaan ini masih panjang. Ya, namun kami yang kami inginkan kata beliau untuk meyakinkan bahwa anak-anak ini hendaknya memiliki keahlian-keahlian dunia sehingga dia ya memiliki penghasilan. Ya, tidak kemudian mengemis-kemis. Ya, tidak kemudian mengemis-kemis, tapi dia punya penghasilan. Ya, punya pekerjaan. Ya. Jadi kata beliau ilmu ini diperlukan bagi dia. Ilmu-ilmu dunia ini diperlukan bagi anak-anak kita. Jadi jangan hanya dia belajar agama saja, tapi dia juga belajar ilmu-ilmu dunia agar dia bisa bekerja nanti. Ya, banyak kita dapati sebagian sekolah atau sebagian pondok itu tidak mengajarkan bagaimana usaha kepada santri-santri. Dalam keadaan mereka ketika keluar dari sana, mereka membutuhkan apa? Finansial. Kalau misalnya mereka kuat secara finansial, maka tidak perlu kemudian mencari donasi. Ya. Jadi sehingga apa? Anak-anak ini harus mandiri. Oleh karena itu kata beliau, "Famin dzalika ikhtiyarul madrasah allati taqumu manhajiha ala nasril khair wal fadilah." Hendaknya anak-anak itu disekolahkan, dipilihkan sekolah yang menerapkan kurikulum untuk menyebarkan kebaikan dan keutamaan. Ya. Kemudian kata beliau, "Wa tafqadul manhaj ila tadarrus bainal hin wal akhir." Hendaknya kau melihat bagaimana metodologi, ya metodologi yang ditimpa, yang dijalankan atau kurikulum yang dijalankan dalam sekolah tersebut. Watanbihu ala maudu'atil mukhalafah li syarat. Perlu mewaspadai materi-materi yang bertentangan dengan syariat. Ya, betapa banyak di sekolah-sekolah diajari teori-teori yang sesat, yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita hati-hati. Ya, walaupun menyekolahkan anak ke sekolah umum, tapi tetap harus berhati-hati. Baik. Wa kadzalika 'alal ab ay yabta'id bi abna'ihi wa banatihi an mudaris al madaris al-mukhtalitah. Demikian juga para ayah hendaknya menjauhkan anak-anaknya dari sekolah yang ikhtilat, yang campur baur. Ya, laki-laki dan perempuan, kalau bisa cari sekolah yang tidak campur. Ya. Wa kadzalika 'ala al-ab an ya'rifa zumala abna'i. Demikian juga orang tua atau bapak hendaknya mengetahui siapa yang menjadi teman dari anaknya tersebut. Ya. Wa yunabbi al-ibn 'ala 'adamil ghash fil imtihanat. Kemudian yang berkaitan dengan sekolah juga, hendaknya orang tua mengingatkan anak untuk tidak berbuat apa? Untuk tidak berbuat mesum. Tidak berbuat apa? Menipu. Nyontek. Al-Ghosh di sini adalah nyontek ya. Fi imtihanat, ketika melakukan ujian. Yang nilai itu bukan orientasi. Tapi apa? Yang penting adalah jujur, mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Nabi SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang diantara kami berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Ya. Jadi jangan anak-anak diajari untuk justru berbuat curang. Ya, sebagian orang malah sebagai lembaga pendidikan malah pendidiknya yang mengajarkan curang. Ya, kadang-kadang memberikan kunci-kunci jawaban sebelum ujian. Ya, justru ini merupakan apa? Penghancuran. Tapi apa kata beliau di sini? Ingatkan anak-anak untuk tidak melakukan pencontekan. Ya. Demikian juga waliyakun al-ab ala silatin bil madrasah wa mudarrisil abna. Hendaknya orang tua itu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah dan juga dengan guru-guru. Ya. Daimus su'al, dia senantiasa bertanya tentang keadaan anak-anaknya. Wa an sulukiyatihim, juga tentang bagaimana akhlak sang anak. Dia tanyakan kepada sang guru. Hatta yataisar lahu islahul akhta qabla istifhaliha. Sehingga dia bisa mencegah ya, atau bisa meluruskan kesalahan. Jadi dengan komunikasi yang dibangun dengan baik dengan gurunya, maka dengan mudah sang ayah bisa meluruskan kesalahan-kesalahannya sebelum kesalahan tersebut menjadi parah. Ini beberapa penyebutan tentang menjalin hubungan dengan sekolah. Ya, jadi orang tua itu harus bagus hubungannya dengan sekolah. Bagaimana dia menyerahkan anaknya? Ya. Dia bisa meluruskan anaknya sebelum bengkok atau sebelum parah. Caranya bagaimana? Berkomunikasi dengan guru. Tanya bagaimana keadaan anak saya, Pak? Bagaimana progresnya? Oh, si Fulan ini sejak berteman dengan si Fulan, ternyata kelakuannya makin buruk. Oh, maka sebabnya adalah pergaulan. Sampaikan kepada anaknya, ya. Kamu pindah saja, ya. Karena ini nanti ketemu ini si Fulan, nanti bisa jadi permasalahan. Makanya diluruskan anak-anaknya itu sebelum dia terlanjur parah kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas tazwijul abna, menikahkan anak. Kapan seorang ayah dan seorang ibu ini di syariatkan untuk menikahkan anak-anaknya dan bagaimana prosedurnya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Baik. Ya, cukupan dulu sampai di sini. Kemudian bagi yang ingin bertanya melalui forum Zoom, kami persilahkan.